rayu di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai. Terbawa arus di dalam ombak laut terbenam. Sabda penguat doa resapkanlah di dasar hatimu. Sedalamlah medan hidupku. Bila terbawa arus di dalam hatimu sedalam laut medan hidupku. So